Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah Al-Askandari fi Kitabil Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta ayyaftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaik. Wa idza aradta ayyaftaha laka babal khauf fashhad ma minka ilaik. Bapak ibu-ibu sekalian, wong mukmin itu punya sifat. Wong kafir punya sifat. Barang-barang ya punya sifat. Dadi yen kula njenengan sami ajeng tumbas barang niku tuku barang sik ana sifate. Enek cirine. Trasi niku Bu, senoso regane murah tur etuk akeh. Nek ora ana ambune. Ambune apa Bu? Ambu terasi. Terasi ini mesti yang terciri nih, mambu. Enek terasi ke orang mambu, lah diragukan keterasiannya. Jadi semua ada ciri. Wong iman, wong mukmin ni ku enten ciri nih, enten sifat yang mesti ada di dalam wong mukmin. Siji sifat roja. Napa Bu? Roja. Sifat roja ni ku sifat pengarep-arep duwe pengharapan marang Gusti Allah. Nek wong kira ndek harapan marang Allah, mesti wong mengko bakal putus asa. Nek wong putus asa ora duwe semangat hidup, tidak mau berbuat baik, eneke mung loyo lemas. Nah, ingkang kita bahas niku piye carane nek Ibnu Athaillah ngendika ngeten. Idza tatkalane arata sira kuwi duwe karep utawa duwe panuprih an yaftaha supaya dibuka laka marang sira babal kuwi pintu apa aroja. Supaya yang sira kuwi duwe pepinginan dibukake pintu pengharapan iki piye carane? Ben kula njenengan duwe pengharapan yang baik kepada Allah. Sebab Allah niku tergantung prasangka hambanya. Yen kula njenengan duwe prasangka becik. Diparingi becik. Nek prasangkane Allah diparingi Allah. Coba Bu kula njenengan sami sak derenge urip ning alam donya ning uripe teng pundi Pak? Nggih. Alam pundi? Alam kubur. Ning alam rahim, alam kandungan. Ngapunten napa kala mben ibu-ibu jamane ning alam kandungan niku ya wis do masak. Dereng. Lah ibu-ibu ning alam kandungan niku dahar mboten? Nun? Dahar nggih, maem nggih. Nah. Ibu-ibu teng kandungan niku nggih nafas mboten? Kula njenengan sami jamane ning alam kandungan butuhe apa? Diopeni ning Gusti Allah, dicepaki. Semua apa yang kita butuhkan dalam kehidupan di alam rahim dicepai Gusti Allah, dipelihara oleh Allah, dicukupi Allah. Duwe tangan ya rung do ibu-ibu lah ya durung jahit to ndek ben. Ya wis ndek tangan jan. Ibu-ibu gadal napa niki tutuk nggih dereng ngendikan. Napa pernah ndek ben wektu jenengan luwe nyuwun buke, Bu, maem Bu napa ngoten? Tapi Allah jenengan dereng nyuwun men wis dicukupi ning Gusti Allah. Tatkala wis ning alam kandungan tutuk lahir ning alam donya, jamane bayi ibu-ibu ya rung do nyambut gawe, bapak-bapak ya rung nyambut gawe, bahkan lahir ning alam donya ora nggawa napa-napa. Napa enten sik wis do lahir nek jaman lahir cawetan? Enten Bu. Kirangan njurung gerangan. Mboten enten. Bahkan tatkala sih bayi niku urung iso ngopo-ngopo, urung iso nyambut gawe, isane mung nangis. ning tangisane bayi ngrampunge masalah. Bayi ngelak napa nyuwun, Bu, Mimi napa ngoten? Lak mung nangis. Oe, oh iki mungkin ngelak iki nyanduk, Mimi kan ngoten ta, Bu? Wis bar Mimi barang diselehke nangis. Oe. Ngopo wong bar Mimi barang kok cek nangis? Oh, pipis. Jaluk ganti. Dereng nembung lho, Bu. Dadi bayi niku setiap ngendhaki apa-apa nangis. Lho tangise wong sik rung di dosa niku ngrampungke masalah. Bayi niku nangis sebab napa? Urung duwe dosa, rampung masalah. Apa ajate kelakon? Sebab bayi rung pernah niku, bayi kok pengin kita pengin HP dereng to, Bu? Wae, oh iki pengin HP dereng. Tangisane bayi ngrampungke masalah. Yen kula jenengan sami niki wis do bayi-bayi umur 50 taun ngeten niki. Lah malah mboten dosa nangis kula jenengan sami. Nangise nek lagi kesusahan apa ten nangis. Ning jarang nangis kepada Allah. Nah, sise bayi mawon napa butuhe dicukupi Gusti Allah. Bahkan kula jenengan sami urung lahir ning alam donya niki dhisik jenengan apa dhisik donyane? Donyane apa dhisik jenengan? Jenengan iki, Bu, paru-parune rung ning alam donya wis dicepaki angine. Wis dicepaki oksigene. Jenengan dereng butuhke panganan, panganane disediani ning bumi niki. Semua kebutuhan manusia saat manusia hadir di bumi, semua telah dicepaki, wis dicukupi ning Gusti Allah. Napa mawon sik kula jenengan sae butuhke mesti wis disediani kalih Allah. Sebab bumi langit niki diciptakne Allah kanggo menungso. Kenapa ngeten niki, Pak? Supaya kula jenengan sami duwe pengarep-arep, duwe sifat rojak marang Allah niku delengen sawangen apa sik diparingke Allah marang kita. Sakben wektu, sakben detik nikmate Allah selalu kita terima. Wong maksiat ya dikei, wong taat ya dikei, wong desa, wong kota, semua dikasih. Dadi yang kula jenenge pengin rezeki ora usah kudu ning Jakarta, Pak. Apa Gusti Allah ngene ning Jakarta tok? Wong nek pucuk gunung we mesti urip. Wong nek sing urip mesti entuk rezeki. Dijamin Gusti Allah. Wabe do bondong-bondong ning Jakarta, kabeh ning Jakarta ambles Jakarta nggih. Jadi dimanapun kita ada, mesti nengkonen rezeki. Sebab di situ juga ada Allah. Dimanapun ada makhluk, nengkono mesti ada dicepai kebutuhannya Allah. Kebutuhan yang Gusti Allah dicepai. Kok rasa bingung? Wong cecak we rasa sekolah lemu-lemu, Bu. Gitu? Lah kok kalah karo cecak? Napa pernah cecak ning kursus komputer? Ayo lemu-lemu. Nah, kula jenengan diparingi akal, diparingi keterampilan, diparingi keahlian, kok dadak bingung. Nah, nikmati Allah niku ora pernah pedot, tidak ada putusnya. Yen kula jenengan pengen ngitung nikmat Allah, la tuhsuha, ora iso diitung. Diitung nganggo komputer paling mutakhir. Nguasi komputer iki mbledos, Bu. Nikmate ora urung kepitung kabeh. Bahkan digambar ke umpamane godong-godong dadi kertase, kabeh wit-witan dadi pelopene, kabeh banyu dadi mangsine. Nggih nulis nikmate Allah niki entek tekake neh ngasiping pitu nikmate Allah rung kecatet kabeh. Sangge okae nikmate Allah. Lho lek nyawang kepemurahe Gusti Allah kaya ngene iki lho, akhire kula njenengan susahe kaya ngopo, pengarep-arepe ning Gusti Allah gedhe. Mbok dosane kaya ngopo gedhene. Nek nyawang sifat pangapurane Allah, eneke rasa niku napa? Duwe pengarep-arep marang Allah. Duwe rasa rojak marang Allah. Niki lho sifate wong mukmin niku. Nah, wong sakniki anggere wong iki nek pas lagi maksiat, ngoten nek maune sregep dadi males. biasane sregep ngaji iso gawe dosa, dosane dingerteni kancane terus moh teko ngaji. Lah kuwi salah. Pangapurane Allah niku tiada batas. Nah, jadi disawang supaya duwe sifat pengarep-arep rojak niku sawangen apa sik diparingke Allah marang kita. Niku nasihati Ibnu Athaillah. Ternyata Gusti Allah niku apa-apa diwenehke marang kita. Bahkan kula njenengan sami ora patek butuh udane diudani ya Bu ya. Nggih to? Wanti arep mangkat ngaji udan. Dan iki oke wong wedi udan daripada liyan-liyan anggar wancine udan terus ngajine ora ada teko. Lah wimane agil wedi karo udan. Ning umpamane tok jatah dum-duman ngoten niku mbok udan gegerutan mangkat. Iki wong mriko nek mriki alhamdulillah padha. Wa idza aratta lantat kalane sira duwe pepinginan duwe karep ayab tahalaka ben supaya dibukake marang sira babal khauf duwe pintu ana dibukake pintu apa pintu rasa wedi marang Allah. Jadi sifat sik kudu eneke wong mukmin niku siji sifat rojak, loro sifat wedi khauf. Kula jenengan sami iki wedine nek mung karo bojo. Iki kan termasuk sik kidul iki kan laki-laki suami-suami takut istri. Terali kon niku. Air getak istrine pun ndelop ndine. Rasa ngaji-ngaji. Ngono nggih, rasa ngaji-ngaji itu pas itu. Nek mung enek, ola nek macan kuwi wani bune anggere wis dipentelengi bojone wis ora untek-untek. Darah mriko. Rasa khauf itu termasuk sifat wong mukmin. Wedi karo Allah. Nek kula njenengan sami wedi karo macan, nyedak napa ngedoh Bu? Ngedoh napa nyedak? Njenengan wedi kali kula, tak cokot ngono wedi mlayu napa nyedak? Lain napa nyedak? Nek nyedake mung bojoku paling. Do mlayu sebab no nek takut kepada makhluk lari. Nek takut kepada Allah ora mlayu tapi mendekat. Nah supaya nek duwe rasa wedi niku napa? Ngetno sawangen apa kelakuanmu marang Allah ki apa? Wis dikeki nikmat kaya ngene kaya ngene kaya ngene bahkan yang kula njenengan tidak sadari turuwe lho nikmate Allah diparingi. Napa wektu njenengan niku turu rambekan? Sing ngambekan sapa? Allah memberikan. Diparingi nikmat kaya ngono, apa sik tok lakoni? Apa kelakuan kita kepada Allah? Apa yang kita buat? Ternyata gawe dosa, gawe maksiat. Selalu tatkala kula njenengan sami kelingan maksiat lan kelingan siksane Allah akan timbul rasa khauf, rasa wedi. Ngoten lho. Untung wong gawe dosa kuwi ora ndang umpamane wong gawe dosa anggen gawe dosa menyonyo ngono kirae wong gawe dosa niku ya rada wedi Bu. Lah ora patek ketok bedane. Disawang kula oh ternyata kelakuan kita, budi pekerti kita, perbuatan kita akeh maksiate padahal dikeki nikmat sik ora ana ukurane. Tatkala kelingan maksiate terus nangis. Sebab no wedi, ngoten lho. Wedi napa? Engko piye ning alam kubur, piye ning alam akhirat, ning kubur. Ning kuburnya disiksa napa mboten to, Bu? Disiksa. Nek tiyang niku nek ning kubur disiksa krasa napa mboten? Krasa napa mboten? Berarti nek krasa mati napa urip? Ayo. Nek neng kubur disiksa, krasa napa mboten? Nek krasa urip napa mati? Urip napa mati? Berarti urip. Hidup di alam kubur. Lah nek wong urip ning alam kubur dikirimi donga, teko napa mboten? Wong urip kok nggih, Bu. Dadi tekan. Ya jelas tekan dong, aku ngirim donga mbahku seprono sepene rong pernah dibalekke kok. Nggih to, berarti kan teko. Sik dhe ora percaya nek ora percaya mati aja dongane ora teko bali unenan aku. Mesti teko. Oh, dari ndongake wong mati ra nek manfaate ora teko. Mesti teko. Ziarah kubur ora itu omongnya sapa? Wong jaman Kanjeng Nabi ya merintahke. Memang di awal-awal dulu diperintahke, terus dilarang, terus diperintahke meneh. Nah, tatkala larangan itu diberikan terus ada perintah, berarti mansuh, ngoten lho. Larangane dadi mansuh, berarti boleh diperintahne ziarah niku. Ayo nek ziarah kubur nganggo salam mboten, Bu? Sik tok salami watune apa wonge? Berarti kan urip. Ngono do ngengkel dikandani. Nah, dadi yen kula njenengan sae, sok mben ki ning kubur ki ada siksa kubur. Ning akhirat ada siksa akhirat. Lah sik nyiksa sapa janjane iki? Kok iso teko siksa ki masalahe apa? Lah sik nekake siksa kuwi awak kita dhewe-dhewe. Diri kita masing-masing apa? Perbuatan kita, maksiat kita, dosa-dosa kita yang mendatangkan kepada siksa dan kesusahan, ngoten lho. Jadi ibu-ibu, dua sifat ini. Siji rojak duwe pengarep arep. Wong nek nanti pengarep sik becik ora wong duwe utang iki do gantung kabeh. Jepno. Didol renek sik didol nggo nyarutang wis ora ana. Nek ora ndek pengarep-arep karo Gusti Allah, lak stres kuwi. Mulane wong iman kuwi pengarep-arepe sik kudu gedhe. Wong diutang ki ora usah kudu mlayu rono mlayu rene, Bu. Sik penting niato nyaur. Niat nyaur usaha sik tenanan, mesti bakal kesaur. Gusti Allah bakal nyaurke. Kok ngasih mati rong kesaur, mesti disaurke Gusti Allah. Niate nyaur. Mbok gedene sepiro, ning arep sekecil apapun ora niat nyaur, ora bakal kesaur. Dadi duwe utang niku niato nyaur, mesti digampangke nyaur. Pasti niku. Nah, Bapak Ibu sekalian, nyuwun pangapunten kula matur mboten kathah sebab niki mangke tasih wonten acara kita kali rencang-rencang badhe membahas program untuk rutinan dan juga membahas program kegiatan-kegiatan majelis zikir Rotib Al-Hadad Kabupaten Klaten. Alhamdulillah niki mulai berkembang kurang langkung sampun wonten lebih dari 10 kecamatan, Bu, yang hidup. Mudah-mudahan dungane njenengan dadi nek ngaji ngenten iki aja mangkat dhewe, golek kanca. Semua setiap kita tawarkan. Sakniki pangapunten nggih, Bu. Sakniki anggere do enten acara beto unjukan napa Aqua, teng pundi-pundi Aqua. Sebab napa ditawakke? Aqua niku jaman riyen nggih mboten do mudeng, gandeng ditawakke 100 tawa ping 100, mungkin enek 1, enek 2, enek 3, sik tuku. Tatkala kula njenengan nawake Rotib Al-Hadad tawake wong 100 ditawani mungkin 10 sik tuku, 10 sik nampa. Luar biasa, Bu. Lah nek ora ditawake, nah mung dikantongi dhewe ora semebar, Bu. Nah, yen kula njenengan mengendelke amale dhewe sedikit, ning yen kula ngajak-ajak pangapunten niki nggih, kula ngamalke dhewe terus ngejak wong sakmene mbane. Amale wong sak mbene-mbane ning mlumpuk teng kula. Ning mboten ngurangi ganjaran jenengan sedaya. Dadi ganjaran kula tambah ganjarane wong sak mbene-mbane. Wong sak mbene-mbane ngejak meneh wong siji itu 10, berarti wong sak mbene-mbane tambah ping 10 tambah ndek kula dhewe. Niki nggih sik 10-10 niku ngejak meneh ngantos dina kiamat niki diamalke sik ning kubur. Aku wis ning kubur iki arek balung-balung niku. Ning urip teng mriko roh kita hidup. Itu untuk kiriman terus, kiriman ganjaran. Mulane njenengan duwe amal Rotib Al-Hadad kok ora gelem nyebarke, ora gelem ajak-ajak, rugi. Wong arisan wedo ajak-ajak. Nggih to? Arisan dadi. Arisan oke dosik janjane arisan yo kesik tuna lho niki. Nek arisan lelang nika. Lah nggih to? Lah nika lak rugi. Engko setore akeh banget entuke mung setitik. Sebab napa pengin njaluk dhisik. Ning nek ratib al-hadad disebarke sampai kita pun mati. Amalnya ganjarane terus mengalir kepada kita. Buat menaik makatan, kirang langkung lima punten. Bilai topik walidayah, warito walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.